الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، إخوة في الله ورحمة الله، syukur alhamdulillah yang tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran al-maula subhanahu wa ta'ala yang masih meneguhkan semangat kita walaupun dari sana sini SMS ataupun panggilan ataupun lobby-lobby untuk orang-orang tertentu agar tidak ikut dan tidak berhubungan dengan forum kader peduli. Tetapi ternyata alhamdulillah saya ana lihat ya masjid ini dari sejak pertemuan yang lalu bahkan makin penuh. Ada apa ini antum ini semua? Makin ditakut-takuti makin penuh, makin banyak yang hadir. Sebenarnya ini menunjukkan sebuah kerinduan kepada ashalatul da'wah. Kita ingin kembali kepada materi-materi yang dulu kita pelajari sejak awal. Al-wala'u lillah, al-bara' an kulli tawaghit, berpihak kepada Allah. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kamu itu adalah Allah, rasulnya dan orang-orang beriman. Sekarang sudah menjadikan pahlawan orang-orang yang tak jelas arah hidupnya, dijadikan sebagai tokoh, sebagai wali, diangkat nama-nama orang yang dalam sejarah telah tercatat permusuhan mereka itu kepada Islam. Kenapa dulu syariat Islam terganjal pada tahun 45 dalam piagam Jakarta? Kita semua tahu sejarah. Padahal pada waktu diproklamasikannya itu kemerdekaan, dasar-dasar daripada negara ini itu didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 45 yang mengacu kepada Piagam Jakarta yang isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Tanggal 18 sehari berubahlah itu, dicoretlah itu oleh siapa? Kelompok nasionalis yang kita tahu siapa. Mereka inilah yang ditokohkan sebagai pahlawan sekarang dan dalam iklan-iklan di televisi itu. Jadi kita ingin berubah 180 derajat. Ya, dari sebuah jamaah kelompok umat Islam yang ingin mengarahkan walaknya kepada Allah menjadi berwala kepada syaitan dan tawaghit. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak mau. Saya yakin inilah yang mendasari kehadiran antum. Sebenarnya ikhwah fillah, saya ana mencium perubahan ini sudah sejak awal pada waktu adanya mukernas di Depok, di mana diundang berorasi bekas musuh kita yang sudah meninggal, tokoh sekuler di Indonesia. Antum masih ingat? Masih ingat? Disuruh, diminta, dihormati, diagungkan untuk berorasi. Saya tidak perlu sebut nama karena antum semua sudah tahu. Betul tak? Pada waktu itu hari Jumat, ana habis tidak dipikir, pusing kepala. Apa dasarnya ini orang diundang? Yang dulu kita ludah, yang dulu kita hujan sebagai tokoh sekuler, tiba-tiba disambut, dihormati, diagungkan seperti guru. La haula wala quwwata illa billah. Pada saat itu betul-betul ana secara pribadi ini hati ini tersayat-sayat ini, seperti meludah, dijilat kembali ludahnya. Oleh karena itu pada saat itu Anda ingat kembali ini ceritanya? Begitu dia naik, ada langsung keluar. Ya, pas hari itu hari Jumat. Ditahanlah anak di tengah jalan itu di forum itu yang pertama oleh tiga orang. Ya, Ustaz tunggu dulu Ustaz, sebentar saja Ustaz. Oh tidak ada, tidak pantas bagiku untuk menghormati menghadapi muka orang yang dulu musuh Islam itu. Tapi sekarang waktu itu dia diagungkan, dijadikan rujukan sebagai bapak intelektual Indonesia dan seperti orang yang mengilhami gerakannya yang disebut dengan Partai Dakwah. Dari situ saja waktu itu saya sudah mulai membayangkan ini bagaimanapun ke depannya akan menjadi kelompok sekuler. Sudah mulai hilang rambu-rambu yang dipelajari. Al-wala'ulillah. Maka hari demi hari makin menunjukkan. Betul. Kata salah seorang ikhwati tadi dalam forum SMS itu. Satu diulakal ayyam ma'kunta anta jahiluhu. Hari-hari ini belakangan terus akan memberitahukan kepada engkau apa yang dulunya engkau tak tahu. Apa yang dulunya masih tertutup rahasia. Hari-hari ke depan akan makin lama makin tersingkap rahasia tabir-tabir yang dulu itu tersembunyi. Kita mengira bahwa kita itu berjalan di atas sebuah tariqul da'wah yang sahihah. Tariqul anbiya wal mursalin. Ibadatullahi wahdah. Al-kufru bittaghut. Tetapi ternyata belakangan kita pun diajak berdamai, cair, lemah lembut. Menunjukkan wajah yang senyum kepada orang-orang fusaq, mujrimin yang menghancurkan negara, yang menjual negara ini. Kita pun disuruh untuk berbaik-baik kepada mereka. Bagaimana mungkin seorang kader dakwah bisa menerima seperti itu? Oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita tetap berpegang perbanyak antum tilawatul Quran. Insyaallah orang-orang yang terus senantiasa berpegang kepada kitabullah ini tidak akan mau tergelincir. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin umatku bersatu untuk dalam sebuah kesesatan. Tidak mungkin umatku bersatu dalam sebuah kekuatan. Jadi mudah-mudahan kita ini penyelamat agar orang-orang saudara-saudara kita yang lain tidak sampai sesat. Kita ini sebagai pengontrol mereka. Sekali lagi kita ingin tegaskan, kita ingin bukan mau merebut sebuah kiadat. Apa yang mau direbut? Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ini bukan mau mengganjal, kita ini bukan mau menggagalkan, tidak. Tetapi jalan dakwah yang sudah dari awal dibangun secara benar, ini jangan sampai miring. Ini seperti orang yang mabuk, baru minum, tidak lihat jelas jalannya yang mana yang harus ditempuh, jalan ke kiri atau ke kanan. Kita tidak ingin tahu seperti itu, karena semuanya kita ini punya patokan, punya dasar, kitabullah, sunnah Rasulullah. Tidak akan lahir mujtahid-mujtahid baru yang akan mempunyai takwil-takwil untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan yang menyeleneh dan kontroversial. Tidak bisa itu. Dan itu tidak kita biarkan. Dan kalau kita tetap dituduh sebagai orang-orang yang ingin menggembosi, yang ingin menciptakan jemaah baru, biarlah mereka nanti tahu bahwa kita tidak punya keinginan untuk membuat apa-apa yang baru. Kita hanya ingin meluruskan jalan yang sudah ada. Oleh karenanya mereka seharusnya membuka hati dan harusnya mereka itu berterima kasih ada yang mengingatkan. Kan begitu seharusnya. Mereka harusnya rujuk kepada yang benar, berterima kasih, bukan justru menteror beberapa saudara-saudara kita di teror lewat SMS dan seterusnya dan seterusnya. Maka oleh karena itu kita tidak akan berhenti dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kapanpun dan dimanapun. Dan kita yakin insyaAllah dengan doa-doa kita, kita berdoa agar ikhwah kita seluruhnya kembali kepada jalan yang benar. Dan kita tidak perlu berdoa agar mereka celaka, tidak. Mereka itu sedang menghadapi sebuah cobaan. Cobaan yang disebut dengan dunia. Supaya mereka sadar akan cobaan itu dan tidak larut, tergelincir. Akhirnya mereka pun terpental dari jalan dakwah. Nanti akhirnya yang disebut oleh Sayyidina Hawa al-Mutasaqifuna fi tariqid da'wah. ya, al-mutasaqifuna fi thariqid da'wah. Jangan dibalik, jangan dibilang kita ini orang-orang yang berguguran di jalan dakwah. Jadi sekarang ada pemutarbalikan istilah. Orang lurus dibilang bengkok, yang bengkok dibilang lurus. Ini berarti kacamata sudah tidak benar. Kalau kacamata sudah tidak benar, itu memang betul. Hitam kelihatan putih, putih kelihatan hitam. Jadi oleh karenanya, sekali lagi, mari kita tamassuk bi kitabillah. Apa yang dulu biasa kita lakukan, tilawatul Quran adalah merupakan tugas seorang akh untuk berusaha menghatamkan Quran itu satu khatam selama minimal satu bulan sekali. Ini adalah merupakan tugas-tugas kita sebagai akh di dalam jamaah ini. Begitu juga ikhwah, kita menghidupkan sunnah, jangan kita anggap kecil, sepele sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah Nabi itu semuanya mulia. Dia, karena Rasulullah sudah berpesan kepada kita, jangan kamu anggap sepele. Taraktu bikum amrayn, ma in tamassaktum bihi ma lam tadhillu ba'di abada. Biar orang lain menyepelekan sunnah, menganggap bahwa dunia ini sudah berubah, kita sudah maju, kita sudah meninggalkan masa lalu. Oh tidak. Kita tetap katakan, kita ini tetap dulu, seperti yang dulu juga. Kapan pun dimanapun kita hidup, tetap saja manhaj yang kita pakai, manhaj Allah. Manhaj dakwah, anbiya wal mursalin, yang mengajak orang kepada ibadatullah al-wahidil qahhar. Ikhwah fillah rahimakumullah, kalaupun awalnya kita mau berpartai, tujuannya adalah untuk mengajak orang menyembah Allah, bukan mau mencari kekuasaan. Tidak ada gunanya mencari kekuasaan. Adapun kekuasaan akhirnya membuat kita celaka. Untuk apa cari kekuasaan? Karena Allah pun mengatakannya dalam Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati layastakhlifannahum kama istakhlafa alladhina min qablihim waliyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum waliyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal saleh, antum tidak usah ribut pusing kepala cari kekuasaan. Itu sudah janji Allah akan dikasihnya. Ya, tidak usah sampai kamu mengorbankan idealismu, menjual tokoh-tokoh orang. Akhirnya sekarang yang punya tokoh pada marah semua. Malu tidak itu? Malu lagi, malu sekali. NU-nya marah, Muhammadiyahnya marah, orang nasionalisnya marah. Ya. Tidak ada harga diri lagi. Sudah tidak ada harga diri. Tokoh orang disanjung-sanjung. Seolah-olah kamu itu memang tidak punya tokoh kamu itu. Ya. Padahal kita itu kuduwatuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu kepada tokoh-tokoh. Semua tokoh itu ada cacatnya. Betul tidak? Yang bersih dari cacat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu semua melemahkan orang? Semua mereka itu punya cacat. Yang cacat itu tidak tanggung-tanggung. Ya, ada yang kena kanker. Ya, ada yang kena apa lagi? Ya, penyakit-penyakit berat. Pokoknya. Oleh karenanya, kita kembali kepada manhaj. Qudwatuna Allahu ghayatuna. Wa Rasul za'imuna. Rasulullah itu adalah pemimpin kita. Yang insyaallah tidak akan ada sesuatu yang negatif pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sibuk mencari tokoh di luar tokoh yang sudah diajarkan kepada kita? Kembali kepada ayat yang tadi. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal saleh akan diberinya kekuatan. Nah, ini dia. Jadi kamu tidak usah pusing, sibuk kesana kemari, menjilat kesana kemari, mencari perhatian orang. Ya? Ada kata pepatah Arab. Kullu yadda'i hubban li Layla, wa Layla la tuqirru bi wahid. Semua orang mengatakan, semua orang mengatakan si Layla itu cinta sama saya. Tetapi si Layla ini tidak pernah mengakui satu orang pun di antara mereka. Ini persis ini. Kullu yadda'i hubban bi Layla, wa Layla la tuqirru bi wahid. Itu pepatah Arab itu. Semua laki-laki mengatakan saya yang dicintai oleh si Layla. Tetapi si Layla satu pun tidak ada yang mengatakan saya kepada orang-orang itu. malu sekali. Jadi Allah akan memberikan yang namanya, akan memberikan yang namanya kekuasaan itu. La yastahlifannahu istikhlaf. Sebagaimana yang diberikannya kepada umat sebelum kamu, وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي يَرْضَى لَهُمْ, akan memberikan tamkin, akan memantapkan posisi din ini di muka bumi. Kemudian وَلِيُمَكِّنَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, akan diganti Allah rasa takut menjadi rasa aman. Tapi syaratnya apa? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Sekarang kita sudah mulai menyerempet-nyerempet ke syirik. Betul tak? Sudah mulai menyerempet ke syirik. Mengakui nasionalisme yang dibuat oleh orang-orang nasionalis yang tidak mengenal Allah, yang tidak bertauhid kepada Allah Taala. Jadi kita sudah mulai merancang ke situ. Yang tadinya faham tentang tauhid, yang tadinya memusuhi syirik, tapi sekarang sudah berubah. Bagaimana kita mau mendapatkan kekuatan atau amanah dari Allah Taala? Yakin dan tidak bakalan. Tidak bakal dikasih Allah Ta'ala. Karena sudah dikatakan demikian. Ya buduna la yushriku nabi syai'ah. Mereka menyembah aku dan tidak mensekutukan aku dengan segala sesuatu apapun. Oleh karena ialah tugas kita, apapun namanya kita ini, mau jamiah, mau jamaah, mau hizib, namanya tugas kita adalah mengajak orang untuk ibadatillahi wahdah. Lalu sekarang sudah jadi partai, berani tak mengajak orang ke tauhid? Berani tak mengajak orang supaya menyembah Allah? Oh, tidak berani. Sesudah jadi partai akan berbicara dengan bahasa politik. Ya, bahasanya sudah dirubah. Ya, reformasi lah namanya. Macam-macam nama yang kita sendiri dari dulu tidak pernah tahu itu bahasa itu. Ya. Dipikir mereka akan bisa diberikan Allah kekuasaan? Oh tidak mungkin. Jadi selama kita tidak menempuh jalur, manhaj, cara, thariqah yang dilakukan oleh para pendahulu kita umat ini, maka Allah tidak akan kasih. Kalaupun dikasihnya nanti, ya kekuasaan yang akhirnya menghancurkan kita. Ada yang mau? Saya yakin semua kita tidak akan mau. Gara-gara kekuasaan iman kita terjadi, gara-gara kekuasaan akidah kita larut, gara-gara kekuasaan yang haram menjadi halal. Oh tidak, lebih bagus kita tidak punya kekuasaan. Nah, ikhwatillah rahimakumullah, jadi pertemuan kita ini pun sebenarnya ingin menghidupkan kembali apa yang dulu, yang biasa kita pelajari. Syahadatain. Memantapkan makna syahadat itu kembali. Di mana lagi ada pengertian ilah almarhum fihi almarhum? Di mana lagi ada masih ada yang antum sampaikan, yang disampaikan oleh ikhwah sekarang dalam era politik ini masih disampaikan itu? Sudah tidak ada lagi itu materi-materi seperti ini. Pertemuan-pertemuan hanya dicokoki dengan pilkada di sini, pilkada di sana, menghadapi 2009 hantu blau. Yang tidak ada hubungannya dengan keimanan. Oleh kerana banyak para ikhwah itu mengeluh. Datang ikut nikah, tetapi iman tidak terasa bertambah. Bahkan pulau nikah pusing kepala. Ya, kepala kena pusing. Kalau dulu datang nikah, pulau semangat keimanan membara. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga habis malam itu dihabiskan untuk yabitu li rabbihim sujjatan wa qiyama. Sujud kepada Allah dan berdiri di hadapan Allah. Sekarang karena terlalu larut malam membicarakan masalah agenda-agenda, pulang tengah malam tidur suruh pun lewat. Apakah begitu keadaan dakwah? Jadi oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, biarpun ya, sebahagian saudara-saudara kita menuduh ini sebuah ya upaya untuk menggembosi, kita katakan kepada mereka, tidak ada penggembosan. Yang ada adalah penyadaran. Anak antum semua, mari kita sama-sama Allah menyadarkan saudara-saudara kita yang sedang larut dengan dunia. Kembalilah wahai ikhwah ke jalan yang benar. Dan kami semuanya saudaramu. Tidak ada keinginan di antara kami untuk memecah belah dan untuk menimbulkan permusuhan. Apabila kembali jamaah ini kepada khifah yang aslinya, insyaAllah Allah akan memberikan kemenangan itu di luar yang kita perhitungkan. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku di internet. Terus kan udah balik ke sini.